wa alaihi ma al qada'i kaffarah, dan wajib bagi dia di samping mengqada puasanya wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Di sini dalam permasalahan orang yang jimak di siang Ramadan disebutkan di sini dia wajib mengqada dan wajib membayar kafarah. Adapun masalah membayar kafarah, ya, maka telah datang hadis yang sahih tentang hal ini. Namun masalah membayar qada, mengqada puasanya, maka tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Sehingga apakah dia wajib mengqada ataukah tidak, ikhtalafu, para ulama berselisih. Jumhur, mayoritas para ulama berpendapat tidak ada kewajiban mengqada. Akan tetapi hanya berkewajiban membayar kafarah. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat. Yang demikian karena tidak ada dalil yang mewajibkan untuk mengqada puasa seorang yang jimak di siang Ramadan dengan sengaja. Di dalam hadis hanya diperintahkan orang yang seperti ini membayar kafarah saja. Nabi SAW tidak memerintahkan kepada orang yang datang kemudian menyampaikan kepada beliau bahwasannya dia telah melakukan jima' di siang Ramadan. Beliau hanya mewajibkan kepada orang tersebut untuk membayar kafarah, tidak mewajibkan untuk mengqada. Sehingga yang sahih, yang benar, insyaallah hanya berkewajiban membayar kafarah dan tidak wajib mengqada. Wajib bagi orang yang melakukan jima' di siang Ramadan, wajib bagi dia untuk bertaubat, beristighfar, dan membayar kafar. Ini yang sahih. Ya, tidak wajib membayar qada, tetapi wajib membayar kafarah. Apa kafarahnya? Ya. Wahiyya itku raqabah. Kafarahnya adalah membebaskan budak. Ya. Membebaskan budak. Dan disyaratkan budak yang dibebaskan ini adalah budak yang sudah beriman. Fa illam yajid shoma syahraini mutatabi'aini. Ya, kalau sekarang enggak ada budak, ya. Maka apabila dia tidak mendapati budak, ya. Shoma syahraini mutatabi'aini, maka dia beralih ke pilihan kedua. Ya, bukan pilihan, beralih ke alternatif kedua. Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati' at'ama 60 miskina. Dan apabila dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, Ya, jangankan puasa 2 bulan berturut-turut, yang 1 bulan Ramadan saja bisa bolong, ya. Sehingga dia tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, at'ama sittina miskina, dia membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan wajib tertib, ya, dalam membayar kafarah, ya. Artinya dia harus membebaskan budak, ya. Kecuali kalau tidak bisa, baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau ini juga tidak bisa, maka baru yang ketiga, dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Tidak boleh dia memilih, ah, saya mau langsung saja memberi makan 60 orang miskin, padahal dia mampu membebaskan budak misalkan, atau padahal dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi harus tertib, berurutan. Nomor satu dulu, yaitu membebaskan budak. Kalau tidak mampu, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Dan 2 bulan berturut-turut ini, nah, 2 bulan yang dimaksud, ya, adalah 2 bulan perhitungan hijriyah tentunya, ya. Nah, kadang bulan 29 hari dan kadang 30 hari. Ya. Dan harus berturut-turut. Jika terputus, ya, sudah 50 apa sudah sebulan setengah misalkan. Ternyata terputus. Nah, maka kalau terputus, wajib mengulangi dari awal. Kalau terputusnya adalah sengaja, maka wajib mengulanginya dari awal, ya. Mulai lagi. Nah, kecuali kalau terputusnya adalah karena sebab yang di luar kemampuan dia. Nah, sakit misalkan, baru satu bulan sudah sakit, jatuh sakit. Maka orang seperti ini terputusnya, nah, tidak teranggap, ya. Dengan syarat setelah sembuh langsung lanjut. Nah, tapi kalau setelah dia sembuh mampu puasa, tapi masih apa ini, masih tidak puasa, ya, maka terputus. Nah, sehingga kalau seseorang sakit dalam keadaan dia di tengah-tengah menjalankan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut, ya, maka jika dia telah sembuh langsung melanjutkannya, ya. Atau udzur yang berikutnya, udzur safar. Dia harus melakukan safar misalkan, sedangkan dia di tengah-tengah, nah, menjalankan kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, ya, tapi mau enggak mau dia harus safar. Ya, maka dia safar. Ya. Terputusnya dengan safar tidak teranggap karena safarnya harus dia lakukan. Namun setelah dia pulang kembali, ya, ke rumahnya atau mukim, maka langsung melanjutkan. Tidak boleh menunda sehari atau dua hari. Ya, langsung melanjutkan untuk menunaikan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah. Kemudian jika dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Dengan makanan yang biasanya dia makan. Dia biasanya makan daging, ya kasih daging. Sesuai dengan situasi dan keadaan dia. Dan tidak ada batasan tertentu seberapa yang diberikan atau seberapa jumlah makanan yang diberikan kepada satu orang miskinnya. Sepiring, dua piring, ya, atau satu mud, dua mud, ya, dan seterusnya, ya. Tidak ada batasan khusus tentang hal ini, sehingga memberi makannya, ya, dengan kadar yang cukup bagi dia untuk mengenyangkannya. Nah, kadar standar lah, ya. Nah, yang dengan kadar tersebut, ya, kadar jumlah makanan tersebut, ya misalkan kalau di kita satu piring misalkan, itu sudah mengenyangkan, ya. Nah, itu sudah mencukupi. Dan wajib 60 orang miskin. Nah, dan diperbolehkan dari 60 orang miskin ini, ya, dia memberi makan kepada ya, 20 orang miskin, ya, dalam berapa hari? Dalam 3 hari misalkan. Bisa saja di suatu tempat, ya, orang miskinnya sedikit, nah, hanya 20, hanya 10 misalkan, ya, maka boleh dari 10 atau 20 orang miskin ini diberi makan, ya. Kalau 20 orang miskin berarti selama 3 hari. Kalau 10 orang miskin berarti selama 6 hari. Namun tidak wajib tertib. Tidak wajib tertib. Artinya bisa saja di hari ini dia memberi makan 20 orang miskin, ya, besoknya, nah, dia belum ada kemampuan misalkan. Kemudian hari besoknya baru dia 20 orang lagi, ya. Hari besoknya lagi atau pekan depan lagi 20 orang lagi. Nah, tidak wajib tertib. Beda dengan puasa 2 bulan harus berturut-turut. Ya. Tidak boleh terputus. Kalau ini tidak wajib berturut-turut. Nah, yang jelas 60 orang miskin. Kemudian apa dalilnya dari kewajiban membayar kafarah atau tentang kewajiban membayar kafarah bagi orang yang melakukan jimak di siang Ramadan? Dalilnya adalah hadis li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika kami duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan seringnya para sahabat bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang setelah dia masuk Islam terus mengikuti majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak memiliki harta apapun karena tidak seperti yang lain yang bertani, yang berdagang dan seterusnya. Adapun beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terus bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam keadaan kenyang atau dalam keadaan lapar. Sehingga tidak heran kalau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak diriwayatkan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau hanya 3 atau 4 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau masuk Islamnya di akhir-akhir. Tapi waktu yang 3 atau 4 tahun tersebut betul-betul maksimal. Beliau manfaatkan untuk bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beliau telah didoakan untuk tidak lupa setelah menghafal hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun ingdan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seseorang. Faqala, orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, binasalah aku, celakalah aku. Faqal, maka beliau berkata, malak, ada apa denganmu? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana shaim. Orang tadi berkata, aku terjatuh ke dalam suatu pelanggaran. Menggauli istriku di siang Ramadan wa ana shaim dalam keadaan aku sedang puasa. Ini menunjukkan bagaimana rasa takutnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ketika terjatuh ke dalam suatu pelanggaran langsung mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena rasa takut tadi telah terjatuh ke dalam pelanggaran, takut akan diturunkan azab siksa. Maka orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan apa yang terjadi padanya, yaitu dia melakukan jima dalam keadaan dia sedang puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah engkau bisa mendapatkan budak, budak yang beriman, yang bisa engkau bebaskan, yang bisa engkau merdekakan? Qalala, orang ini berkata, tidak. Karena dia orang miskin, gak bisa beli budak kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Dan dia pun tidak memiliki budak untuk dibebaskan. Qala hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'aini? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, orang tadi menjawab tidak mampu. Qala, kemudian beliau bersabda lagi, hal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah engkau bisa memberi makan kepada 60 orang miskin? Qala la. Orang ini menjawab lagi, la, tidak bisa ya Rasulullah. Ya demikian, karena dia orang miskin, dia sendiri orang miskin. Bagaimana bisa memberi makan kepada 60 orang miskin? Nah, dia sendiri orang miskin. Namun, ya, orang ini semangat, ya, untuk memperbaiki dirinya dan untuk mengetahui hukum syariat tentang orang yang jimak di siang Ramadan. Dan ini juga bersungguh-sungguhnya para sahabat dalam apa? Dalam hal, ya, komitmen dengan hukum syar'i. Ketika terjadi sesuatu, ya, mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya. Ini pentingnya untuk kita, ya, berkonsultasi, bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikir, kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Qala, kemudian perawi berkata, siapa perawinya? Hah? Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Famakatha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam diri. Fabainama nahnu ala dzalik, dan ketika kami berada di atas kondisi seperti itu, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi satu keranjang kurma. Nah, wal araku al miktal. Larok di sini adalah al-miktal, keranjang, takaran. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina sa'il?" Mana orang yang bertanya tadi? Setelah beliau diberi satu keranjang kurma. Mana yang bertanya tadi? Faqal, maka orang tadi menjawab, "Ana, saya." Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khud hadza fatasaddaq bihi. Perhatikan bagaimana baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada orang yang bertanya tadi, yang melakukan pelanggaran di siang Ramadan, khud hadza fatasaddaq bihi. Ambil kurma-kurma ini dan bersedekahlah dengan kurma-kurma ini. Faqala ar-rajul, maka orang ini berkata, a'la afqara minni ya Rasulullah, apakah aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari aku wahai Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha yuridu al-harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah, kata orang ini, demi Allah, tidak ada di antara dua bukit batu ini, ya, karena Madinah diapit oleh dua bukit. Ya, tidak ada orang yang ada di kota ini, ya, intinya gitu, keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku. Fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, ya, sampai terlihat gigi taring beliau. Karena kondisinya dia paling fakir. Nah, dan dia melakukan pelanggaran tadi, sehingga dia tidak bisa membebaskan budak, ia juga tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, juga enggak bisa memberi makan kepada 60 orang miskin, Nah, ketika diberi 1 keranjang kurma untuk bersedekah, Nah, ternyata tidak ada yang lebih fakir dari dia, di kota tersebut. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, sampai terlihat gigi taring beliau. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, at'imhu ahlak. Beri makan, keluargamu dengan kurma-kurma ini, karena dia orang yang paling fakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini dalil wajibnya membayar kafarah bagi orang yang melakukan jimak di siang Ramadan karena sengaja, dalam keadaan dia mukim. Adapun kalau dia dalam keadaan tidak sengaja, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, makan dan minum karena lupa, tidak sengaja. Maka demikian pula di sini, jimak karena lupa, tidak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa dan tidak wajib membayar kafarah karena tidak sengaja. Dengan syarat apa? Dia berhenti dari pelanggaran tersebut ketika dia ingat. Demikian pula seorang yang musafir. Seorang yang musafir, boleh bagi dia ketika dia tidak puasa ketika safarnya, misalkan safarnya dengan istrinya. Maka ketika dia melakukan jimak, tidak wajib membayar kafarah karena dia dalam keadaan tidak puasa, dan juga sedang safar. Dan posisi safar, padanya ada kemudahan-kemudahan dan keringanan-keringanan. Atau misalkan dia dalam keadaan mukim tetapi baru pulang dari safarnya, bisa saja dia safar, kemudian ketika safar dia tidak puasa, nyampe rumahnya siang, nyampe dari safarnya siang, dan di hari itu juga, pas istrinya di siang harinya suci dari haid, suci dari haidnya. Maka kalau dia melakukan jima dalam keadaan seperti ini, suami yang baru pulang dari safar yang dia tidak berpuasa dan istri yang baru selesai dari haidnya, setelah suci, maka jika dia melakukan jima tidak wajib membayar kafarah. Kemudian apakah membayar kafarah ini bagi laki-laki dan juga perempuan juga, suami dan istri juga, atau suami saja? Ikhtalafu, para ulama berselisih dalam masalah ini. Yaitu jika apa? Jika perempuannya atau istrinya, sama-sama tahu dan sama-sama mau. Nah, maka para ulama berselisih. Beda halnya kalau suami istrinya dipaksa. Nah, maka tidak wajib bagi wanita tersebut untuk membayar kafarah. Ya, karena dia dipaksa oleh suaminya. Nah, dan dia tidak berdaya ya, untuk menolaknya misalkan. Adapun jika wanita tersebut tidak dipaksa, sama-sama mau, ya. Perempuannya tidak menghindar, tidak menjauh, ya. Padahal dia mampu untuk menghindar dan mampu untuk menjauh, tapi dia enggak mau menghindar dan enggak mau menjauh, ya. Sehingga dia melakukan pelanggaran dengan suaminya di siang Ramadan. Kalau seperti ini, nah, apakah wanita juga membayar kafarah ataukah tidak? Nah, ikhtalafu, para ulama berselisih. Ada yang berpendapat wajib juga bagi wanita atau istri untuk membayar kafarah tadi seperti suaminya. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh bin Baz dan juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak wajib wanita tersebut ya, membayar kafar. Jadi yang wajib hanya suaminya. Nah, walaupun istri tadi, nam atau wanita tersebut ya tidak dipaksa. Nah, tapi yang wajib membayar kafar adalah suaminya. Dan ini pendapatnya Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i ya, dalam salah satu pendapat beliau. Karena Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Beliau berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi ya, juga dalam satu kesempatan lain beliau berpendapat dengan pendapat yang kedua ini. Dan ini yang masyhur dari madhab Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'iyah yang masyhur itu wanita tidak wajib membayar kafarah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis tadi tentang orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan bahwasanya dia telah melakukan pelanggaran jimak di siang Ramadan. Di dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak menyinggung istrinya, tidak menyinggung si wanita, ya. Dan beliau tidak memerintahkan kepada suami tadi untuk istrinya juga membayar kafarah. Ya, beliau tidak menyinggung istrinya, beliau hanya memerintahkan kepada orang tadi, suaminya. Dan di sini posisinya dalam posisi penjelasan syariat, yang jika memang wanita tersebut wajib membayar kafarah, maka semestinya disebutkan. Namun di sini tidak disinggung perempuan atau istri wajib membayar kafarah, tidak disinggung seperti itu. Beliau hanya mengatakan, apakah engkau mampu membebaskan budak? Apakah engkau mampu ya berpuasa 2 bulan berturut-turut? Apakah engkau mampu memberi makan kepada 60 orang miskin dan seterusnya? Sehingga wallahu a'lam ya, pendapat yang kedua juga pendapat yang kuat ya. Namun lebih amannya ya, dua-duanya. Nah, lebih aman, lebih selamat ya. Nah, dua-duanya membayar kafarah ya. Tapi kalau kemampuan terbatas, ekonomi pas-pasan ya. Nah, kemudian dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut ya. Apalagi membebaskan budak ya. Nah, maka ya, nah, cukup suaminya ya, jika memang keadaan ekonominya terbatas. Tapi kalau ekonominya lapang ya, nah, ketika dia tidak bisa membebaskan budak atau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut ya, maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin untuk suami dan istri. Berarti 120 orang miskin. Nah, ketika ekonominya lapang. Nah, wallahu a'lam. Ya, ini. Agar supaya lebih selamat, ya, lebih tenang. Kemudian jika seseorang melakukan beberapa kali jimak di siang Ramadan, ya, berapa kali bayar kafarahnya? Hah? Nah, cukup 1 kali. Membayar kafarahnya cukup 1 kali, kecuali dalam situasi dia sudah membayar kafarah. Misalkan dia melakukan jimak di pagi hari, kemudian siang hari bayar kafarah. Ya, bayar kafarah memberi makan kepada 60 orang miskin ya, atau membebaskan budak misalkan. Dia bebaskan budak, bayar kafarah karena jimak di siang, di pagi hari. Setelah dia membayar kafarah, membebaskan budak ya, kemudian dia terjatuh lagi di siang itu juga setelah selesai membayar kafarah. Maka apa? Wajib bayar kafarah lagi. Nah, tapi jika keadaannya belum membayar kafarah ya, pagi, siang, sore misalkan dia melakukan jima kemudian belum membayar kafarah, maka cukup 1 kali membayar kafarah. Kemudian bagi orang yang tidak mampu membayar kafarah tadi ya, dia orang miskin, nah, apakah masih ada kewajiban bagi dia untuk membayar kafarah sampai dia mampu? Nah, para ulama, bahkan jumhur para ulama menyebutkan ya, kewajiban membayar kafarah tetap ada ya, sampai dia mampu. Nah, sampai dia mampu. Ya. Misalkan memang di tahun ini dia ekonominya lagi turun, tapi tahun kedua atau tahun berikutnya ekonominya naik. Ya, lapang, maka di saat dia mampu wajib untuk membayar kafarah. Artinya ketika di saat itu dia belum mampu, itu tidak gugur kewajiban. Nah, akan tetapi apa? Tetap ada kewajiban bayar kafarah sampai dia mampu. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Kemudian kita lanjut. Wa fi ma'nal jima', kita lanjut pada kitab Fiqih Muyassar. Dan semakna dengan makna jima', ya. Inzalul mani ikhtiyaron. Mengeluarkan air mani secara sengaja. Nah. Fa idza anzala shaimu mukhtaron. Apabila seorang yang berpuasa sengaja mengeluarkan maninya, muhtaron, ya, secara sengaja, bitakbilin, baik dengan cara mencium, ya, awlamsin atau dengan cara menyentuh, yaitu menyentuh istrinya, ya, atau menciumnya, kemudian, ya sengaja mengeluarkan maninya dengan cara menciumnya atau menyentuhnya, awstimnain. Atau dengan cara istimna, ya. Onani, ya. Secara sengaja mengeluarkan maninya. Au ghairi dzalik, atau dengan cara yang lain, yang jelas dia sengaja mengeluarkan air maninya. Fasada saumuhu, maka rusak puasanya. Li'anna dzalika minasyahwatil lati tunakidu saum, karena itu termasuk syahwat yang bertentangan dengan puasa. Itu termasuk syahwat yang bertentangan dengan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang berpuasa, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang berpuasa itu dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya. Maka orang yang mengeluarkan air maninya secara sengaja, baik dengan cara ini atau itu, ya, maka rusak puasanya dan batal puasanya, ya, karena ini syahwat yang bertentangan dengan puasa. Seorang yang puasa adalah seorang yang menahan diri dari syahwatnya. Wa alaihil qadha dunal kafara, dan wajib bagi dia untuk mengqadha dunal kafara. Dan tidak wajib membayar kafarah. Jadi yang wajib bagi dia adalah membayar qadha atau mengqadha puasanya. Tidak wajib membayar kafarah. Li'annal kafarata la talzamu illa bil jima' faqat. Karena kafarah itu tidak wajib kecuali karena sebab jima' saja. Liwurudin nas khosun bihi, karena datangnya dalil khusus bagi orang yang jima'. Adapun yang keluar maninya tanpa jimak, ya, maka tidak wajib membayar kafarah. Dia hanya wajib mengqadha puasanya. Nah. Kecuali kalau dia keluar air maninya tanpa sengaja, ya. Misalkan dia mencium istrinya. Dan biasanya mencium istri biasa kan. Nah. Tapi ya qadarullah ketika itu, ketika mencium, ya, ternyata menyebabkan dia keluar air maninya. Nah. Padahal hanya sekedar menyentuh atau menciumnya. Nah. Maka kalau seperti ini, ya. Nah, tidak ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan mani. Ya. Maka yang seperti ini di luar kemampuan dia. Nah. Tapi kalau dia sengaja menciumnya atau menyentuhnya dengan tujuan mengeluarkan mani, ya, inilah yang merusak puasa, ya, dan puasanya batal dan wajib mengqadha puasanya. Nah. Kemudian Demikian pula ketika keluar maninya tanpa sengaja karena sebab ihtilam. Amma idza nama shaimu fahtalama. Adapun apabila seorang yang berpuasa dia tidur kemudian ihtilam. Mimpi indah ya. Di dalam tidurnya yang mengakibatkan dia mengeluarkan maninya atau mengakibatkan keluar maninya. Aw anzala min ghairi syahwatin kaman bihi marad. Atau orang yang keluar maninya tanpa syahwat. Seperti orang yang sedang sakit. Bisa saja orang yang sedang sakit karena saking tinggi panasnya misalkan, atau saking parahnya sakitnya dan semisalnya sehingga mengakibatkan keluar maninya ya, tanpa syahwat ya. Nah, kalau seperti ini ya, dia ihtilam atau dia keluar mani tanpa syahwat karena sebab sakit ya, fala yabtul siyamuhu, maka tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya li'annahu lakhtiyaru lahu fi dzalik, karena itu di luar kemampuan dia. Ya. Tidak ada unsur kesengajaan. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Ini ringkasan tentang pembatal yang kedua dari pembatal-pembatal puasa yaitu jima. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.